Hei, Batara. Dari mana? Hmm? Dari rumah Ulandaria, Gusia. Bukan. Alah, memang iya. Satu bulan kan kamu di rumah Ulandari, ya kan? Siapa bilang, Tembong? Ah, sayang bilang. Saya dari rumah famili. Jadi, baru pulang dari rumah famili, ya? Iya. Kalau baru pulang dari rumah famili, jangan Ulandari saja yang dilihat. Tuh, kesana, kesana. Kemana? Tuh, ke rumah Gandini. Hmm? Buat apa kesana? Ya, buat menemui Gandini. Karena dia menunggumu. Ah, ada-ada saja kamu. Eh, betul, Batara. Siapa yang tidak akan menunggu-nunggu pemuda yang gagah seperti Batara? Hah? Hidung mancung, kulit putih bersih, rambut ikal. Wah, tubuhmu tinggi dan tegap. Ah, andai kata saya segagah kamu, maka pasti saya yang ditunggu-tunggu seisi desa. Kalau saya tidak pulang-pulang. Wah, ya, ditunggu-tunggu. Kamu gagah juga. Hidung pesek, kulit putih, gelap, badan kontet, perut buncit sekali. Wah, lah, kan tidak mungkin ditunggu orang, ha? Eh, Batara, kamu memang ditunggu Gandini. Saya tidak bohong. Ah, sudahlah, mana mungkin saya berteman dengan gadis seperti itu, Tembong. Orang tuanya saja kaya raya, sedangkan saya tidak punya orang tua. Saya hanya tinggal bersama kakek dan nenek dalam hidup yang sederhana. Nah, ini kesempatan menjual ketampanan untuk bisa hidup di rumah orang kaya. Ah, sudahlah, tidak usah bermimpi. Ya, kalau dibandingkan Wulandari, tentu Gandini tidak ada apa-apanya. Wulandari jauh lebih cantik, kan? Dan yang bikin orang terkesima pada Wulandari, tai lalat di bibirnya. Kamu ada-ada saja, Tembong. Tapi ini betul, Batara. Kamu ditunggu Gandini. Kamu datang ke rumahnya sekarang aja. Bagaimana, Tembong? Sudah kamu bilang pada Batara? Sudah. Lalu dia bilang apa? Oh, dia bilang besok siang kamu harus menunggunya di pertigaan jalan desa. Dia bilang begitu, Tembong? Iya. Kalau tidak percaya, tanyakan saja ke rumahnya. Baik, saya akan tunggu dia besok di sana. Ceritain dong. Iya, Jeng Tuti. Iya, cerita dong, cerita. Dari tadi Jeng Tuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh, itu motor resepnya. Loh, memangnya Jeng Tuti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih, Mempas Kapsul. Mempas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Mempas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Mempas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Siang ini di pertigaan jalan. Ah, buat apa? Penting katanya. Ah, tidak usah. Saya tidak pernah merasa penting bertemu dengan dia. Tapi ini penting, penting. Aneh kamu, Tembong. Saya kan tidak begitu kenal dengan dia. Kok tiba-tiba harus menemuinya? Aduh, tolonglah, Batara. Kalau tidak, saya akan malu. Malu? Iya, karena saya yang menjanjikan pada dia bahwa kamu akan menemuinya. Aduh, Tembong. Buat apa kamu berjanji begitu? Ya, sebenarnya saya hanya ingin ngobrol saja sama Gandini. Nah, agar ngobrol itu bisa lama, Saya menjanjikan macam-macam pada dia. Termasuk menjanjikan bertemu dengan kamu. Ah, jadi kamu menjual saya, Tembong? Tapi kamu mau kan? Mau kan menolong saya? Baiklah. Untuk sekali ini saja. Wah, kamu memang sahabat yang sejati, Batara. Sahabat yang istimewa. Udah capek aku berdiri di sini, baru dia datang. Sudah lama menunggu saya? Iya, sudah. Maaf, saya ada perlu sehingga terlambat. Tidak apa-apa. Yang penting kan Kang Batara datang. Iya. Kang Batara ada perlu dengan saya? Aku harus bilang apa? Aku tidak punya urusan dengan gadis ini. Ini kerjaan si Tembok. Bilanglah. Saya siap untuk mendengarkan. Harus bilang apa ya? Saya hanya mau bilang bahwa saya hanya ingin bahwa saya akan meninggalkan desa ini. Jadi inilah pertemuan kita yang terakhir. Oh, jadi Kang Batara akan pergi jauh? Iya, maaf, saya permisi dulu. Sialan, dia ingin bertemu dengan aku, hanya mau bilang itu. Kau kecewa, Gandini. Seperti ada yang bicara pada aku. Iya, seperti suara orang tua bicara pada aku. Hah? Tidak ada siapa-siapa di sekelilingku. Jangan khawatir, nah. Siapa, Nenek? Tidak ada siapa-siapa. Kisah Prang, kok hari ini lesu betul kelihatannya? Apakah Kisah Prang menderita rugi ya? Ya, begitulah. Tidak seperti kamu, bocah. Ya. Penginapanmu tetap ramai. Rumah makanmu tetap laku. Kamu tidak memikirkan apa-apa lagi. Ya, kalau berdagang memang begitu, Ki. Kadang-kadang kita untung, kadang-kadang kita rugi. Ya, saya pun tidak selalu untung, Ki. Kadang-kadang ada yang menginap tidak bayar. Bahkan dia menginap sampai seminggu lamanya, Ki. Ya, kalau rugi harta, bagiku tidak apa-apa, bocah. Tapi ini rugi perasaan. Oh, kalau begitu mudah, Ki. Cari hiburan saja. Nah, misalnya datang ke rumah gadis yang bisa berantaksir itu. Siapa itu namanya? Wulandari. Nah, Wulandari. Bagaimana kabar gadis itu, Ki? Sehat, Ki? Sudah masuk dalam perangkap? Aku begini ini karena persoalannya rugi. Aku rugi, Puca. Oh, soal dia, Ki. Gagal aku mendekatinya. Karena gadis itu tidak memandang sebelah mata kepadaku. Jadi, Ki? Entahlah, Puca. Aku belum tahu apa yang seharusnya aku berbuat. Orang seperti Kisah Prang ini sebenarnya apa saja yang dikehendaki pasti dapat. Dan gadis itu tentu akan Kisah Prang dapatkan. Walau mungkin secara perlahan-lahan, Ki. Ya. Aku harus perlahan-lahan membujuk gadis itu. Tidak bisa tergesa-gesa, Puca. Ki, silakan minum. Sejak tadi Kisah Prang tidak menyentuh minuman itu. Ayo, Ki. Ya. Sebentar lagi aku minum. Wah, Puca. Ada apa, Ki? Dari mana nenek itu masuk? Huh? Tiba-tiba saja dia sudah duduk di pojok itu. Mana, Ki? Itu. Mana? Aku tidak melihat dia masuk. Padahal aku duduk menghadap ke pintu sejak tadi. Wah, tidak ada siapa-siapa, Ki. Itu nenek yang memandang kemari. Itu mungkin karena Ki Sabrang kecapean, sehingga Ki Sabrang melihat yang tidak-tidak. Betul. Aku tidak bohong. Wah, kemana dia? Kok hilang? Apakah betul aku kecapean sehingga melihat yang bukan-bukan? Tolong, Pak, ambilkan kaleng jahitan Ibu. Tuh, di belakang Bapak. Kenapa, Pak? Kenapa? Tanganku, Bu. Aduh, punggungku juga linu, Bu. Waduh, Bapak ini encok rupanya. Sebentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit kok malah ditinggal, Bu. Nah, Pak, minumlah ini. Ini apa, Bu? Dutarema, obat rematik encok sakit pinggang. Bila Anda rematik, pegal linu, sakit pada sendi dan tulang, encok pada tangan, kaki, punggung, atau sakit pinggang, minum segera tablet Dutarema. Dutarema, tablet anti-rematik yang bekerja cepat dan ampuh untuk mengatasi segala macam sakit persendian dan tulang, rematik dan sakit pinggang. Sudah sembuh, Pak, entoknya? Ya, sudah, dong. Ibu memang hebat. Yang hebat bukan Ibu, Pak, tapi Dutarema. Dutarema, produksi PT Sinar FND Murni. Gandini. Suara itu terdengar lagi. Suara itu terdengar jelas di dalam kamarku ini. Oh, apa yang jatuh ini? Bunga? Setangkai bunga kemboja? Bunga ini sudah layu. Terimalah sebagai tanda perkenalan kita. Sebagai tanda perkenalan. Nenek ada di mana? Tidak ada siapa-siapa. Tapi kenapa bunga ini ada di sini? Tanda perkenalan. Hah? Takutku ditiupnya. Orang tuamu sudah tidur, Mandita? Sudah. Kemana kita malam ini? Saya datang untuk pamit. Pamit? Mau kemana? Mau ke rumah famili besok pagi. Oh, lama? Ya. Mungkin lama. Jadi tidak kemana-mana kita malam ini? Tidak. Bagaimana kalau kita ke rumah Tembong? Buat apa? Main. Besok pagi baru kita pulang. Ayo. Kalau kau mau ke sana, ya terserah. Saya mau pulang. Kalau begitu, sama-sama kita keluar. Malam terasa sangat gelap. Kedua pemuda itu berjalan keluar rumah. Mereka berjalan menembus kegelapan malam. Namun mereka tampak sudah biasa, sehingga bagai berjalan di siang hari saja, tanpa tersandung sedikitpun. Mandita berjalan di depan Batara. Sambil berjalan mereka ngobrol apa saja. Namun tiba-tiba langkah kaki Mandita terhenti. Dia melihat cahaya obor berada di depannya. Batara, kau lihat cahaya obor di depan itu? Iya, kenapa? Perempuan, yang memegang obor itu perempuan. Sudah, kita terus jalan saja. Dia seperti menunggu kita. Bukan. Iya. Nah, perempuan itu masih muda. Siapa tahu saya dapat jodoh malam ini, Batara. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah lu begitu ya? Halo pengantin baru, apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Jailah terus, sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, yuk? Gampang, minum aja kapsul obat kuat ala Dina. Ala Dina? Kapsul obat kuat ala Dina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat ala Dina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek dan susah tidur. Ala Dina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat ala Dina, produksi PT Sinar Effendi Murni. Batara dan Mandita berjalan perlahan-lahan menuju cahaya obor. Sedang pemilik obor itu tampaknya memang berhenti seperti menunggu mereka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode kedua, Janji di Bukit Perinduan, dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara 5, bekerjasama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat ala Dina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, serta tablet obat kuat dan pegal lingi Duta Rema. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.